إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون جماعة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Ausi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya, dan membenarkan apa-apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bertambah kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ibadah yang dianjurkan di dalam agama ini, dan banyak ayat maupun hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan tentang ibadah ini, yakni ibadah amar ma'ruf nahi munkar, memerintah atau mengajak kepada kebenaran dan mencegah atau melarang dari kemunkaran. Ini disebutkan dalam banyak ayat maupun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru manusia kepada al-khair, kebaikan, Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang, mencegah dari yang munkar. Mereka lah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah amalan yang menjadikan umat Islam ini menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, yakni umat Islam. Ukhrijat lin-nas, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia, yang mereka dilahirkan untuk manusia, sifat mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka adalah orang-orang, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 dari perangai mereka yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan atau lahirkan di muka bumi ini. 6 kalian adalah orang-orang yang 6 menyeru kepada al-ma'ruf, kebaikan, dan kalian adalah orang-orang yang mencegah dari kemunkaran, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kabar gembira bagi kita umat al-Islam, yang mana kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan amalan amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk dari bagian sedekah, yang mana sedekah tidak hanya ketika seseorang mengeluarkan hartanya kemudian dia infakkan, tidak demikian. Akan tetapi amar ma'ruf nahi munkar pun termasuk dari sedekah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun 'anil munkari sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan ini merupakan sedekah, dan melarang dari kemunkaran ini pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan bentuk nasihat, yang mana agama ini merupakan agama nasihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk 6 dari perkara nasihat ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kategori orang-orang yang mereka keluar dari kerugian. Karena dalam ayat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan manusia seluruhnya merugi. Tepatnya dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Demi masa kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul mereka di dalam kerugian, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal dengan amal saleh. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan mereka nasihat-nasihati dengan kebenaran, dan mereka nasihat-nasihati dengan kesabaran. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk dari 6 nasihat menasihati, 6 di atas kesabaran dan juga kebenaran. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka saling tolong-menolong di atas kesabaran, kebenaran, dan juga tolong-menolong di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian di atas naam, kebenaran, kebaikan, dan tolong-menolonglah kalian di atas ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Amalan amar ma'ruf nahi munkar ini pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika umat ini, di antara mereka ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi." Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa la yansurannallahu." Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa, mulia. Yani orang-orang yang mereka apabila diberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini, aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari berbuat na'am kemunkaran. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan perangai mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya pun demikian. Nah, mereka saling mengingatkan, saling memerintahkan kepada kebaikan, saling melarang dari yang namanya keburukan. Yani mereka betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya, ketika orang-orang mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khawatir na'am menimpa kita azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersumpah, "Wallahi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "Latamuruna bil ma'rufi walatanhawunna bil anil munkari." Beramar ma'ruflah kalian dan cegahlah kalian dari kemunkaran. "Aulayushikannallah ayyaba'atha 'alaikum iqaban minhu." Kalau tidak, khawatir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan iqabnya na'am kepada kalian. "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lahu lakum." Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahinya. Ini merupakan dampak dari ketika tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kita. Maka murka dan adab Allah Subhanahu wa taala lah yang akan datang kepada kita. Dan cukuplah bagi kita apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang keadaan orang-orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel yang mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun." Terlaknat mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel di atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu mereka dapatkan karena perbuatan maksiat mereka dan perbuatan melampaui batas mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, satu dengan yang lainnya tidak saling mengingkari. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk, betapa jelek apa yang mereka telah lakukan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya di antara faedah atau kebaikan yang ada di dalam ibadah yang satu ini, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa dari ayat ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang perintah ibadah yang satu ini, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Akan tapi perlu diperhatikan beberapa hal terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yakni bagi mereka orang-orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, pertama dia harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ibadah dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diperhatikan di dalam perkara ini, bagi mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, agar diperhatikan bahwa apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka lakukan dari memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, kemudian menghimbau mereka untuk tidak melakukan kemungkaran, maka sepantasnya bagi orang-orang yang melakukan hal ini untuk mereka juga mengamalkan dari apa yang mereka perintahkan dari kebaikan atau dari apa yang mereka larang dari keburukan. Karena akibatnya besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat ada orang yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka dalam keadaan usus orang tersebut terurai dan dia berjalan berkeliling sambil menyeret ususnya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti keledai yang mengitari gilingannya. Gilingan manual di zaman dahulu. Kemudian ahlun nar pada saat itu Naam berkata kepada orang tersebut, kami mengenal orang itu. Dahulu orang itu adalah orang yang memerintahkan kepada kami kebaikan dan mengingatkan kepada kami tentang keburukan. Bukankah engkau adalah orang yang dahulu mengingatkan kami dari keburukan dan memerintahkan kami kepada kebaikan? Maka orang tersebut menjawab, iya benar. Akan tapi aku memerintahkan kepada kalian kebaikan, aku tidak melaksanakannya. Aku melarang dari kalian keburukan, tapi aku masih melakukan keburukan tersebut. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang seperti ini. Nah, dari perbuatan mengajak manusia kepada kebaikan, melarang nah manusia dari keburukan, akan tapi nah justru diri kita nah tidak melakukan kebaikan. Justru diri kita melakukan keburukan yang kita nah menghimbau orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian menyeru kepada manusia bil birri tentang kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tapi kalian melupakan diri kalian, wa antum tatluna alkitab, padahal kalian membaca alkitab, afala taqilun. Nah, tidakkah kalian berakal ketika kalian melakukan perbuatan tersebut? Oleh karena itu hendaknya bagi kita nam betul-betul bersungguh-sungguh nam dalam amar ma'ruf nahi munkar, berusaha nam semampu kita untuk melaksanakan apa yang kita nam dakwakan tadi, apa yang kita seru dari kebaikan, apa yang kita larang dari keburukan. Dan hendaknya bagi kita nam ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, betul-betul kita niatkan dalam hati kita adalah untuk nam menyampaikan kebaikan kepada saudara kita. Ya. Karena tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintai pada saudaranya sebagaimana dia cintai nam perkara itu ada pada dirinya. Sehingga dari sini tidak menutup kemungkinan atau tidak berarti bahwasanya ketika seseorang yang dia berdakwah, dia mengajak manusia amar ma'ruf nahi munkar, tidak ikhlas, nah, atau mungkin karena dendam kepada orang lain, kemudian kita tidak menerima darinya nasihat tersebut. Tidak demikian, karena yang namanya kebenaran itu wajib bagi kita untuk kita menerimanya. Nah, meskipun itu dari orang yang kita benci, meskipun itu dari musuh kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita melihat ketika kita nah melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, nah dari dampak yang akan di nah dapatkan, ya, keburukan yang didapatkan. Nah, karena dahulu Nabi SAW pernah menegur, pernah terjadi sebuah kejadian, ada seorang Arab Badui datang di nama si Nabi alaihi salatu wasalam, sementara Nabi dan sahabat enam berkumpul pada saat itu. Arab Badui ini, seorang Arab Badui ini datang, kemudian dia langsung menuju pojok masjid dan dia enam kencing di pojok tersebut. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam hendak menghardik orang tersebut dan hendak menginginkan untuk enam orang tersebut menghentikan kegiatannya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, nah, untuk membiarkan orang tersebut agar selesai hajahnya. Nah, dan ketika selesai, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk menyiram di bekas kencing orang tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW mendatangi orang tersebut dan mengatakan bahwasannya masjid ini dibangun untuk zikir kepada Allah, nah, qiraatul Quran, dan bukan untuk hal yang demikian, sehingga orang tersebut paham. Nah, maka dari sini ya dapat kita petik pelajaran bahwasanya kita melihat ya apa kita sampaikan dengan cara yang baik agar apa yang kita inginkan dari kebaikan itu sampai kepada saudara kita, dari apa yang kita inginkan agar keburukan itu tidak tertimpa kepada saudara kita itu terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimish shalah.